Sebab apa? Dia baik kata ke Yahudi. Kena baca zapah api. Bukan maknanya Yahudi jahat ni bila rakyat Malaysia naik atas kapal. Nak atas batuan dia pun lapah kapal tawang rakyat Malaysia. Bukan. Mereka adalah musuh Allah. Musuh para rasul. Musuh orang-orang yang beriman. In tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab, kalau mu ikut buat-buat ni, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Kamu yang Islam akan jadi sesat. Bukan Yahudi Israel saja. Iaitu cara hidup Yahudi pun kalau kita ikut jadi sesat. Sebab tu dalam ayat yang lain Allah sebut walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rata Yahudi Nasara menaikkan kamu ikut millah. Allah tak sebut dalam ayat ni hatta tadkhulu dinahum tak. Allah kata sampai kamu mengikut akan millah. Millah ni cara hidup. Tak masuk Yahudi, tak apa dah ikut pesen Yahudi. Orang Yahudi lagu mana? Orang Yahudi dia pandai pada Nabi ni. Lalu Nabi kata gini, dia kata, hey, tak boleh buat gini. Hak moleknya gini. Lebih kurang dengan Melayu buat. Eh. Allah kata kena hukum potong tangan pencuri, dia kata, hey, tu zaman dulu. Lepas ni kita kena kaji dulu. Ambomu pandai pada Tuhan. Kita kata, tak ni sunnah Nabi ni. Eh. Kena buat lah. Dia kata, tahu dah sunnah Nabi tu cerita lama. Ni zaman bila? Ni 2010. Nah, bila kita ajak kepada perkara kebenaran, dia kata barang lama. Bila kita ajak kepada Quran, dia kata cerita lama. Dah percaya dah Quran? Percaya abah. Percaya pula jadi kluk-kluk-kluk gitu. Nah. Dah kena buat ni tahu dah hukum ni kita kena kaji dulu pula dah. Ada seorang ustazah yang dia berpangkat PhD ya. Tak tahu hak mana seorang universiti yang bodoh pergi PhD ke dia. Dia kata tak perlu kita berkeras. Nampak? Nak mengenakan hukum hudud ke atas orang yang melakukan jenayah. Islam tak paksa kita buat. Kita ada alternatif iaitu kita berhikmah. Iaitu kita tidak kenakan hukuman, kita nasihat mereka dengan cara baik. InsyaAllah mereka akan jadi baik. Dia kata betul, kalau gitu caranya, alhamdulillah, memang tepat sekali. Tetapi dalam masa yang sama, mereka mengenakan hukuman ciptaan manusia ke atas penjenayah. Berapa hukuman tu tak buang? Bila kita nak cerita hukum Islam, dia kata kita pakai nasihat, tak baik hukum, jadi keras. Dan berapa yang menghukum katung, ngedadadah. Berapa yang mempenjara orang melakukan rasuah. Berapa mudah nasihat saja, siapa penuh je. Je yang 1,200 orang muak, siapa 1,700. Dia kena cepat berapa orang boleh muat? Mengusi. Tak asyik pergi? Tak. Dah bila kita tak cerita hukum Islam, dia kata molek nasihat. Dalam masa yang sama, hukum manusia berjalan. Dalam mahkamah hari-hari, Tok Akin katok tuku. Penjara 8 tahun, lekung, lekung, penjara 3 tahun, lekung, penjara 20 tahun. Itu undang-undang dia. Dia tengok undang-undang hak perlembagaan Malaysia nak. Dah? Buang lah dulu pakai nasihat dulu ni. Aha, bayar hudud pakai nasihat, bayar undang-undang hak ayah manusia pakai jalan terus. Nah, inilah manusia yang ada selaput pada hatinya. Menyebabkan dia semakin nampak kebesaran dunia, terlupa tentang matlamat. Kita akan dihitung di akhirat nanti. Sibuk marah ke Yahudi pula ni. Yahudi jahat, Yahudi zalim. Tadi dalam waktu berita, aduh mari saat ni lah. Kita akan desak. Israel mengadakan perbicaraan ke atas tentera komandonya yang telah menyerang kapal, maknanya di perairan, perairan antarabangsa. Oh, Malaysia nak desak Israel ni. Mu mabuk pergi kuda ke apa? Tak sedar ke diri. Seluruh dunia tak berkesan. Faham? Tu, maknanya kerusi keselamatan PBB dia pegang.

Dua hari lepas nak gabungnya Amerika. Dodok Amerika bunuh orang Iraq. Nampak? Dia kata, walan tarda angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Sampai kamu akan ikut mereka. Tak masuk kafir, tak apa dah, ikut cara dia. Tak masuk Yahudi, tak apa dah, ikut cara dia. Ikut pada segenap segi, eh. Mahkamah. Macam mana kita nak harapkan keadilan? Sistem mahkamah tu sistem Yahudi dah. Dalam kitab-kitab mereka, Kitabul Qudah, dia kata hendaklah hakim itu memakai jubah dan serbang yang besar daripada serbang orang awam. Adab hakim. Kalau maknanya orang pondok serbang 2 seter, Tok Hakim 35 seter. So gitu. Baru orang tengok hebat. Ha tu peraturan Islam. Ada peraturan kan? Dan kita ikut dia. Ikut Yahudi. Hakim tak akan jubah, pakai baju jubah gitu. Lepas tu ada rebing gini. Macam budak pasti. Atas kepala tak ada serbang. Kulit naka. Rambut orang kereta. Orang pergi makan kambing, dia buat atas kepala. Nah. Baru. Nunjukkan bahawasanya mereka tunduk kepada Yahudi. Tunduk kepada British. Tak mau atau rasa terhina nak menegakkan Islam di dalam segenap lapisan masyarakat. Itu cerita ni. Sistem Yahudi lah ke? Orang kapung, cara kapung. Nah, marah ke Yahudi? Oh, Yahudi jahat. Israel jahat. Amerika jahat. Dan anakmu amuk merah. Nampak? Tak kata apa pun tak. Mana boleh celup? Ulama kata nak tukar warna rambut boleh. Bila telah berubang. Nama, nak nama orang putih. Nak nama barat. Nak, kalau nama bunyi kapung. Dah. Tengok budak-budak kolej, budak-budak IPT. Tanya nama benda. Awet pun nama benda. Sally. Sally. Oh. Hai Sally. Aduh. Mak mulut tengok. Tengok IC. Selema. Maknanya, walaupun nampak lucu, tapi mereka ini telah pun dijarumkan oleh pihak barat. Apa yang ada unsur barat, itu yang istimewa. Faham? Barat-barat ni Yahudi Nasara. Nama pesan Yahudi Nasara jadi megah dulu. Oh, megah dulu. Nah, boleh kita ambil teknologi dia, kemajuan dia, boleh kita ambil. Ni ambil nama, ambil nama. Nama putih, oh, sehurang. Nah, anak yang pertama duduk dalam perut, bincang dah dengan lelaki. Lelaki bini. Faham? Nak panggil dia, kita pergi panggil mak anak. Ha? Mami. Nampak mami hatu kubur. Mami hatu kubur kan? Hatu kubur lah cerita mami tu mami tri. Nah. Tamu panggil hak Arab pun ummi, panggil ibu, panggil mak yang panggil orang putih tu dia mu duduk mana sekolah ya. Nah, nak pakai nama orang putih dah ya. Panggil dia, panggil abah ke walik. Hei, tak. Daddy. Daddy, orang dah kat buruk eh. Nak panggil daddy, korang pakai berabu. Nampak? SLS 350. Winner 100 ribu, balik 5 ya. Faham? Kereta 599 ribu, sutir. Baru panggil daddy. Balik, lung. Daddy, daddy, buka kayu goh. Ha, mana sabar? Ni daddy balik, daddy balik. Tengok, onakah? Bukan kayu goh, sabit waktu bit. Masa apa? Nak nama gelarang ada hawa-hawa Yahudi, hawa-hawa Nasara. Hebat. Nampak? Rasa hebat. Nabi panggil mak dia ummi. Mak mana? Ibu dia wafat dah, tidak dah. Masih dia kecil lagi. Panggil ibu susu. Nampak? Ayah dia panggil abi. Dah kita tak apa lah. Tak apa lah. Panggil Arab. Panggil Melayu. Tak apa lah. Tapi seronok dengan orang putih. Hebat sangat. Nah. Tulis ni belakang-belakang kereta ni semua melambang-lambang. Eh, menunjukkan dia tu hebat dengan barat. Nah. Setidak-tidaknya. Nah. Ha. Suhu lah. Barat ni dia cerdik. Bila dia nak pergi merdeka tanah Melayu, dia nak pergi roda gitu. Dipanggil dulu anak-anak Melayu hidup di London. Duduk 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun ajar dulu. Dia ajar kepala otak dia biar jadi sekuler. Biar jadi politik suku, agama suku. Baru dia lepas balik. Hak ni mengatah apa keliling. Yang duk marah Israel, hak ni kau. Dia nak saudara dia. Marah ke pak saudara. Nampak? Yang memarah kat yang menjalankan maknanya perkara-perkara yang sangat disukai sukai oleh orang Israel, orang Yahudi, orang Nasara. Babung, dia marah ke dia. Tak usah sibuklah Israel ni. Bersih ni negeri kita dulu. Faham? Azok judi. Kita buatlah masjid. Abi-abi besar masjid. Tinggilah menara 200 meter. Oh, tinggi. Tapi jarang 200 meter tak ada lagi. Besarnya kubah. Allah belaka. Siapa menang? Masjid mana tinggi sekali? Masjid Casino Genting Highland. Turak. Atas sekali. Awang bawah. Mana Islam? Bawah. Atas syaitan. Tak syaitan judi. Innamal khamru wal maisir wal ansam wal azlam rijsun min amali syaitan. Arak, judi, jenung nasi semua berada. Kita nak maudok kita judi. Maisir. Rijsun, nasi. Min amali syaitan. Daripada kerja-kerja syaitan. Duduk duanya ke sini. Atas sekali. Kita bawah. Nampak? Sebab tu kita nak kuasa. Supaya bila ada kuasa, kita boleh tutup benda yang kita tak mampu tutup. Kalau maknanya budak-budak main judi belakang surat, tu mudah. Tak payah mengundir tu. Tak payah kuasa. Tok Imam ke Tok Bilal, rapok. Kiri kanan, bodoh rapok lagi. Tapi kalau judi di Genting Highland, boleh. Kita buat rombongan dua buah bah. Tok Imam ke Bilal. Yang pergi mana tu? Nak pergi marah orang judi Genting Highland. Silap-silap dengan Tok Imam masuk dalam. Nampak? Taruh cek, lepuk Tok Imam. Nah tu kita nak jadi kerajaan. Bukan kita nak kuasa supaya dapat kuasa. Ha, dia dapat pitih banyak. Ha tu bukan tu. Oh tu berjuang pitih tu. Nampak? Ha, bukan kita Allah perintah buatlah dua perkara al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Nampak? Dengan apa jua cara sekalipun yang tidak bercanggah dengan hukum syarak. Tu matlamat kita. Di Korompo minum agak luar. Bulan puasa. Lepas terawih, pergi Kuala Lumpur sekali bulan puasa. Faham? Kita kota baru, alhamdulillah. Datang. Nak? Ha. Lepas terawih, pusing. Jalan Petir Ramli. Kukul 10:30. Nak? Jalan Sultan Semai. Tepi jalan kan? Waktu big tong terah. Bukan air zam-zam bawah. Kasbuk, Heineken, BSOP, Johnny Walker, Walpak, abah macam-macam pesen. Ni, bakal tarik ni, roh. Melayu, tukang tuang, roh, hak minum. Melayu. Wah, hak minum. Nampak? Kita ni buat benda tengok saja. Tengok je. Hak puang tubik, mutar, jelana. Melayu. Bukan Cina. Tubik, mutar. Mabuk dah minum, Melayu mabuk. Minum dua gelas mabuk dah. Dah bila mabuk, mutar jelanak dah, boyfriend. Walik rumah, ha? Takkan lagi atur rumah dia pula. Dah mabuk. Dah walik rumah, takkan nak jangka aja yang mesti. Ha? Ha. Nah, lelaki dengan puang. Ha. Gitulah, punah jandan kami. Punah jandan. Nah, kau punah. Kau jaga disko, jaga tempat minum, bongsa Melayu. Toke kafe laknatullah. Toke-toke ni yang suap pemerintah supaya dapat lesen untuk menghancurkan akidah orang Islam. Nah, kan setan kan dia? Mana puak-puak yang membenarkan hak ni bermajal ini, ni puak setan. Orang yang suka kepada judi ni, dia judi ni kata boleh datangkan keuntungan. Kredit Yahudi. Kak dia tidak benar. Luar pada Israel dia benar judi. Kak dia ada kasino tapi tak boleh pertaruhan yang tinggi. Di Israel. Sebab kalau kita menang-menang sikit, dah rugi banyak. Taruh banyak dah leka. Sebab rugi orang yang tahu, kalau dia kalah, rugi. Jadi kenalkan kepada selain daripada orang Yahudi, ditanamkan semangat suka berjudi. Nampak? Tak ada apa-apa. Arak ni, kita dapat kepujian 3 kali ni. Syarikat Kasbuk yang berbekalan di Denmark, 3 kali dah iktiraf beri sijil kepada Malaysia, imtiaz. Sedihnya hanya dibincuk pasal berjaya menjadi pengeluar bir jenama Kasbuk yang paling tinggi kotanya dalam Asia Tenggara. Boleh sijil. Yang kedua, jenis tau, kita dapat nama di seluruh dunia. Dalam peta jenis tau, kita pergi kat Google, kita type map of jenis tau production. Dia akan keluar ke ketotek negeri. Belanda, Denmark, Mexico, Guatemala. Cok, Kuala Lumpur dia gok si. Haa, tu bagi yang padu ain. Malu kita. Nampak? Malu kita. Dan kalau kita dia sibuk duk ngatik, Malam Allah. Dah, acuak hilang. Dok juga. Dah. Haa. Hak ngatik bagian ngatik. Faham? Hak kena keluar perang, kena keluar juga. Dah usah takut kan? Nah, takut benda. Nah, yang kita takut apa? Sebab kita tak takut Tuhan. Kalau kita takut Tuhan, kita tak takut dah siapa saja. Israel, Amerika, nipih mereka. Macam pemuda-pemuda daripada Kanada, daripada Perancis, umur baru 20-an, masuk Islam 3 bulan. Ada yang masuk Islam 1 tahun. Sekarang berada di pergunungan Chechen. Nak cari syahid bersama dengan pejuang Chechnya. Berperang dengan Rusia laknatullah. 6 bulan masuk Islam. Nak syahid. Orang putih. Mata. Bukan biru, hijau. Kita lama-lama Islam. Nak masuk kubur semula. Nak. Tak berani lagi. Nah, nak syahid, ambil tiket RM1,700. Nah, 2 kali transit, Turki sekali, Azerbaijan sekali, ke Chechnya. Daftar jadi mujahidin. 3 hari perang, KO. Alhamdulillah, KO bukan sebarang KO, syahid. Kerana bersama mujahidin. Nah, hak dosa banyak lah. Nah, kan? Orang Perancis, tunjuk dalam YouTube. Pemuda Perancis baru 9 bulan masuk Islam, pegang senjata nung nak cari syahid atas gunung, solat berjemaah atas gunung dengan mujahidin Chechen. Nak kita nak pergi surai dak nak pergi sejik mana lama nak pergi sejik dak 5 hari dah tak imam apa orang Cina takut duduk seorang nak pergi sejik. Tak 5 hari dah tak imam. Apa? Orang Cina takut duduk seorang. Dia rumah tak belakang tu yang dia tiku, yang dia cicok. Cicok nak ketik bini dia. Tak pergi surah. Bengong tu. Dia macam mana nak dapat syurga ke jauh. Dah. Kenapa? Ah, sungguh tak ingat. Ingat tesen nambang ni. Tesen kapal terbang. Itu habis selenak segi yang orang putih suruh buat lagi. Jadi adakah di keliling negeri Israel ni pakat serang Israel sekarang? Tak, Mesir tutup sepadang supaya orang Palestin tak boleh jemerang masuk dalam negeri dia atas nasihat Israel. Tu kata munafikin. Nampak? Munafik. Agama Islam munafik. Patutnya dia tolong Israel beri senjata. Kita nak perang takut tak apalah, beri senjata. Macam Malaysia takutlah nak perang Israel, memang takutnya. Dan beri lah kereta perisai ke dia. Nak, beri senjata ke dia. Nah. Haa. Dok juga. Padahal dok main hari merdeka gitu lah. Muka coteng yang skor ni. Fong, dalam bandar kau lupa boleh lah. Dada meceng. Dada meceng gitu lah. No, atau ke Syuri, atau ke Sepadang Palestin, di Gaza, di Tebing Barat, atau komando. Nah, pakai baju biasa dah, baju batik dah, lawatan sosial.

tengah maghrib. Jadi dua hari sehari sebelum kuliah, dia punya AJK telefon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni AJK Surah ni, dia tak jaga buat nama. Dia sebab apa? Ni kami mesyuarat kemarin, jadi setuju belah Kedah nak start tawaku dulu kuliah malam esok, sebab esok final Piala Dunia. Tu kata padahal ulang ngah dia malah karang dua kali pula ulang ngah, tunjuk ke sebelah sekali, ke satu sekali dah abun dia ni. Nak kabar dah macam tu nak lawan Israel, walah minta cuti kuliah. Ada soalan tu atur lah, tulis di kertas lah, tak ada sudah. Masa kita kuliah maghrib je neh. Jadi habis segenap dia datang racung Yahudi. Peperangan dengan fikiran, peperangan dengan TV, dengan internet dan sebagainya. Payah juga kita nak menang. Tapi itulah perjuangan kita. Kita perang dengan nyata, kita perang dengan fikiran kita. Berlawan tak mau dengan akidah-akidah, dengan amalan-amalan yang dibawa datang daripada barat, dengan tangan-tangan manusia yang bernama Islam juga. Tangan orang Melayu yang masuk kara-kara judi, kara-kara semua. Tangan Melayu. Nampak? Sebab itulah kita dengar amalan orang Yahudi begitu banyak berlaku dalam masyarakat. Maksudnya perkara-perkara yang bercanggah dengan Al-Quran dan hadis ni semua ni maslamat orang Yahudi. Dia tak baca kitab dia kat kita. Dia tak baca kitab Talmud dia, penyanyian baru, penyanyian lama, New Testament, Old Testament, dari hari kau lupa. Dia nak supaya kita jangan dengar orang ngajar Quran, jangan dengar orang ngajar hadis. Itu je. Dahlah ke mana? Buatlah program-program supaya orang pergi kat dia. Maka kita tak duduk depan ulama. Dia bodoh. Itu je. Bila jadi bodoh, ikut nak bulat. Bila jadi bodoh, maknanya tak ada orang yang akan mempertahankan agama. Dah jahil. Dah suti kapung, nolik seorang. Tak ada ulama. Suti kapung. Seorang tak ada ustaz, berat nandang aku. Seorang tak ada ustaz, berat nandang aku. Suti kapung tu berapa orang ada? 300 orang nak cari seorang reti Alfiah Ibn Malik, tak jumpa cari. 400 orang duduk dalam satu taman nak cari seorang yang reti ilmu istiarah, tak ada seorang. Capur 3 buah taman, 1200 Islam laka. Nak cari seorang je. Ingat asbab nuzul. Aduh. Bila kita jahil, maknanya kita hak Yahudi, otomatik kita rasa molek. Nah. Jarum dia kan? Habis genak segi. Sehingga orang nak laksanakan macam orang duk kata ni, hukum Quran, hukum wuduk apa semua. Siapa tukar marah dalam Malaysia? Orang Islam tak? Bukan Syiah hari. Nah. Tuan guru kata nak laksana hudu di Malaysia. Adakah orang suruh A mari marah? Ya, orang Melayu tak? Melayu A. Orang Melayu juga agama yang sama. Dia juga dalam tukang marah. Dia tu macam suruh A dah. Orang datang tak kena. Menyengit orang suruh A. Nah. Ngaji ilmu dunia. Tak ada apa-apa ilmu dunia. Nah. Tengok di stiker kereta belakang lah. Belakang belakang kereta kan dia buat stiker. Oh, hebat dengan dia. Nah. Saya potong kereta Sung Kamchil. Tengok cermin belakang. University of South Carolina. Tahu tak? South Carolina kat ni. Atas pada tupak lagi. South Carolina. Hebat, jauh dengan dia. Sa potong segi. Bibba. University of Glasgow. Di mana Glasgow? England. England. England tau. Di mana polo? Tak mau tanya berarti nak tanya. Ya. Nah, no Scotland kau. Atas pada England lagi. Tak apalah. Nah. Sa potong sebuah lagi. Potong. Wajah. Syahat University of Brisbane no, Australia. Nah. Tahan suruh berhenti tanya akidah ahli sunnah, tubik tahi dia bang. Dah ada rugi tu. Bukan salah ngaji ilmu dunia, tapi ilmu akhirat dalam masa yang sama kita lupa. Dadak ke kita terpedaya, tertipu. Bila kita sampai gitu semua nak, menunjukkan kita tidak herakan agama kita sendiri. Kita duduk kejar dunia, apa yang dikendaki oleh Yahudi Nasara, supaya lupa pada agama, wak masuk dunia. Pakai serbang ni sama, pondok ni tu. Pondok tu pak, pakai serbang ni sama. Subhanallah. Kita mati kaki kan roboh serbang atas kepala. Nah, roboh piyok. Dah mu tukang samang pakai tepi geledah, mati kaki tak sebuah serbang buh tepi geledah. Ha. Dah kita tak pakai serbang, bukan wajib pakai serbang. Nampak? Al-imamatu sunnatun. Kata Imam Nawawi, imamah serbang ni sunat ni. Pakai boleh pahala, tak pakai tak dia rasa pun. Nampak? Tapi bila kita tengok orang pakai serbang, kita kena rasa suka hati. Kena rasa gembira. Kerana ni pakaian Rasulullah. Biar aku tak pakai pun, dan ni aku pakai topi sudu lagi. Faham? Tak apalah, baru tulis Yamaha. Keluar 501 libah. Baju hacker, naik kau puja duduk tak tukuk ni. Faham? Tak apa, tak sampai masa lagi. Mungkin bila-bila aku pakai jubah serbang pula. Ha, biar gitu. Faham? Ni tak. Ya ilaha illallah. Marah. Kita tanya pegawai tinggi boleh. Dia kata betul, kita boleh saman. Orang yang belum pergi haji, pakai serbang naik motor. Tapi kita tak buat. Di Terengganu kita tak buat. Neh? Ha, sebab tu undang-undang dalam ketat. Kita tak layang dia lah, budak-budak. Nak? Oh, sungguh-sungguh pula ni nak saman pakai serbang. Bahaya naik motor. Kita tanya dia balik. Dalam ramai-ramai pakai serbang, dengan hak pakai topi hak mana? Hak belanggar. Hak pakai topi. Hak pecah otak, dubik mata, tukar telinga dekat celah ring. Bang. Set serbang ke saya pakai topi geledah? Orang kalau pakai serbang naik utuh jaga tongik. Ada. Kira dia jumpa dia akan jumpa negak. Sama. Neh. Sama. Ya. Allah Rabbi. Kita tak tafsir jalan lain duduklah raga negak. Ada? Ada. Tapi oleh kerana inilah kehendak orang. Orang barat. Supaya negeri-negeri Islam, mereka lebih kasih pada barat dan mereka biar saja mengaku agamanya Islam tapi tak kasih pada Islam. Kita tak bakar pakaian Islam, tak apa, bakar baju kok, bakar tak, tak apalah. Tak apa masih lagi. Tengok orang pakar pakaian Rasulullah, rasa kasih. Orang ni boleh masuk syurga. Walaupun tidak akan, ramai. Nah, Allah yang mudah lah tadi. Ya Allah, yang payah kita. Nah, Allah mudah ya. Allah boleh kalau kita tak minta marah. Kita minta marah ha. Kita ayah, anak kita ayah, piti sama, nak beli es krim. Piti yang emoy. Mak, wih sama, wih. Nak, dah kita tengah nak beki motor, segang kata, nak sprintek halang ni ayah. Faham? Dodang 5 minit lagi pula anak tadi, ayah. Ni yo-yo, 2 ringgit. Yo-yo pula. Tadi sama tau. Wih, 2 ringgit. Nak, dodang 10 minit, kali 3 mari pula. Nak beli Power Ranger 5 ekor 9 ringgit. Kita download pusing pala skudeba letuk sikit tak pala Power Ranger terus anak terbang. Tiga kali minta memang kepong atas pala. Itu kita Allah Ta'ala, dia bukan kita. Neh, minta lah banyak mana pun dia nak beri sama lambat atau cepat. Dak minta marah malam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak minta kepada Tuhan, Tuhan murka kepada dia. Kerana kerajaan Allah bukan kerajaan dunia. Kerajaan dunia dia pakai seng, pakai pitih. Pitih hak Tuhan wibin jangan. Eh. Kerajaan Allah, langit dan bumi. Nah, seluruh kekayaan atas muka bumi ni, kalau kita minta Tuhan beri belaka ke kita, tiap-tiap seorang 10 buah macam ni, 300 kilo mah, barulah seperti sepetuk jarum yang kita lepor dalam laut Cina Selatan. Gerak air laut. Jaga ya, pakai payung belakang nak lepoh jarum ni. Takut ngecik. Ada. Dah ngecik lepoh jarum. Nah, jarum tu alang ini. Laut yang luas tu harta Allah takkan susu. Neh. Ha, sebab itulah. Tapi dari kerana kita tidak duduk pada majlis ulama, maka kita tu majlis mana? Mandi TV dah. TV dah tu, TV dua, tiga. Garik isa duduk kedai kopi. Tapi anu berat nanang. Tiana orang pang maghrib, parking kat Maiting. 200-300 buah, baru duduk parking. Dah baru nak parking, masuk dalam sejam. Orang pang isa, baru duduk kat kesir beratuh. Tak ada. Satu waktu. Setan kata, garik tinggal se. Oh, kita orang ni garik tinggal dosa. Tak tang tau. Tak apa lah. Kodok lah setan kata. Nak? Ha. Beli lagi. Jangan masuk isa. Anda datang. Kita eh, tak boleh. Garik ada sikit lagi. Garik ada sikit lagi. Nampak? Ha. Setan kata, jangan gaduh. Gaduh tu daripada syaitan. Ha. Ha. Kena ke dia tak mau. Habis satu waktu dak semayang. Satu emporium so. Sebuah tamang 200 orang Islam Melaka. Mari ustaz, mari ngajar akidah tafsir hadis. 4 orang mari. Hal lain pandai cari makan kedaruh pagi petang. Turun pagi balik petang. Turun pagi balik petang. Agama no way. Dah malam dah gina dah kita lah. Dah bawa anak pergi makan kopi tiang. Nah. Gitulah dada KO seorang. Bola kotak, kamu semua. Jahe, mati dalam keadaan jahe. Macam kita tak nak kata. Anak-anak kita yang tak ngaji dengan ulama, tak mendalami ilmu agama, mati macam tak nak kata. Kata buru mabuk, tanang itu. Sama wadah dengan kata. Dah jahe. Nah. Jahe. Oh, pakaian hebat. Jangan, 1,800 ni. Radu. Seluruh pada kain yang lipat ni. 600. Beli kat landa. Oh, hebat. Baju, polo. Polo wak. Original, 900. Kereta, Viva. Oh, mahal. Tak kenal orang. Nampak? Tak semayang. Allah kami. Baru pakai Viva kaca, tak semayang. Orang lain pakai Ferrari semayang. Saya kenal seorang pakai Ferrari di Kuala Lumpur. Kereta dia dibeli second hand 1.4 juta. Kalau tak silap 1.4, 1.6 second hand. Baru 2.2 juta. Second hand. Tahu 2005 punya model. 1.6 juta beli. Semayang lima waktu. Mana kereta ke salah hati. Nampak? Semayang. Orang yang paling hebat kereta dia dalam patah timur ni lepas ha? Dia ada 19 buah kereta. Tak jaga buah nama. Nampak? Rumah ada kolam renang. Boleh lihat dia? Dikat tu guru. Boleh lihat dia? Nah, ni lawan Islam tak buat tak padang. Orang nak kat urut eh. Sata ibu ketah ni takut jetak. Fikir lah, suruh fikir bang. Suruh fikir. Pakai motosikal, pakai kaca, pakai peloton, tak semayang. Padang tau. Orang yang paling banyak sekali itu korong lah. Sang Seri Korong. Dalil kalau kita gali ni, di sini ni, kalau sepa kalau kita gali dalam lubang, jumpa mah banyak, orang panggil harta benda. Harta korong kan harta najis. Harta? Ha dah. Mak tu dia seho. Kita tukang gali dia lelah. Tapi orang panggil harta korong. Pasal ambil sempena ra'i nama dia paling banyak harta. Dalam alam ni Tuhan Wi dia banyak kali. Nah. Jadi kita gali di mana pun. Boh nama dia kot. Harta korong. Harta korong. Padahal dia mampu lama. Nah. Apa-apa kanya dia orang paling banyak harta. Lenyap. Duk dalam microwave api neraka. Pagi dan petang. Dibakar oleh Allah Ta'ala. Nah. Ni baru makan kaca lawan ulama. Ada ada. Nampak? Ada ada. Makan peraturan saga. Dah semayang dah. Nak duduk dalam neraka saka. Tak ada. Tapi oleh kerana sebab tu lah. Bila kita jauh daripada ulama. Jauh pada majlis-majlis. Jauh pada solat berjemaah. Maka hidup kita tak ada rahmat. Jadi sombong dan sebagainya. Nah. Orang bakal 7 Series dia beli 995,000 harga BMW 7 Series. Ada model 1 juta lebih. Model dia ni dah sampai 1 juta. Tapi jalan nunduk tegur orang. Assalamualaikum. Turun kereta. Kereta kat 1 juta.

Betul, dah kubur suku-suku tapi mu mampu kelihatan lagi. Aku buat fikir, berat senang. Nah, kalau nak jawab kubur suku-suku gitu, tak usah suruh fikir banyak. Rasa nak mati, gali lubang, kelolek masuk diri. Nah, baru dia jawab kubur suku-suku, tak nyusah ke orang. Ni nak fikir, berat senang, makan banyak. Banyak so. Eh, macam masalah. Bukan fungsi ni orang lain. Tak boleh ni, maksiat ni, dosa besar. Dia tiba apa, kubur suku-suku. Pandai jawab ni. Betul, dah kubur suku-suku tapi mu mampu kelihat lagi. Aku buat fikir, berat senang. Nah, kalau nak jawab kubur suku-suku gitu, tak usah suruh fikir banyak. Rasa nak mati, gali lubang, kelolek masuk diri. Nah, baru dia jawab kubur suku-suku, tak nyusah ke orang. Ni nak fikir, berat senang, makan banyak. Banyak besar. Eh, ada masalah. Bukan fungsi ni orang lain. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh wa fiikum rasuluh. Kenapa kamu kufur? Kenapa kamu jadi sesat? Padahal dibaca ayat Quran di hadapan kamu dan ada nabi. Tu zaman dulu. Zaman ini kenapa umat Islam Melayu ni jadi sesat, jadi bodoh, jadi jahil lagi? Padahal orang ngajar Quran rata kampung. Orang ngajar hadis rata dah negeri. Di kedai boleh beli belaka nak dia. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibn Majah, kitab baik haki, ada belaka? Ada. Ni dengar di rumah? Ada kitab. Kereta, tiga util. Tak ada umat gereh. Bulua dua buah. Dari rumah murah, PPRT yang minta JKK sahih. Nanti kecil, ya, tak kau. Boleh muat ke yang jalan? Viva. Maybe dengan kaca bulua. Tiga buah bawah. Tiga buah tu beli sekahin, RM20,000. Jahir lah tak ada dia. Hadis 40, kita ada RM2.50. Gaja rimba, RM3.50. Pedang siawang, RM3.9. Oh, langgang sama. Hak puang, anak puang. URTB, mangga. Kita ingat ke majalah mangga tu, hak jabat tanian, hak buah-buahan. Kita beli juga. Nah, yang tajuk mangga, kita ingat kacau-kacau buah-buah ni lah. Nah, beli juga, kasih tak malah balik rumah. Rupa bukan jabat tanian, jabat airwang. Nah, ni cerita. Nampak? Dah? Jadi, hak tu lah kita. Bila hak tu lah kita, maka pakaian keterampilan untuk kita. Ha, orang duduk dengan tok guru, duduk dengan ulama, duduk dengan tok syekh, duduk dengan ustaz, duduk dengan muallim. Kita hadis. Bila kita hadis kita bekah, pakaian berubah tu. Ikut dalam kitab tu. Dan anak kita, budak-budak learning kita ni. Kita URTB, kita mangga, kita film, kita fashion. Nah, kita high, hot model-model ni. Ha, pakaian gitu lah. Lepas orang kata untung, tiga perkara. Yang pertama, dia boleh jual baju napak pusat. Ha, orang payah fitis ke dia. RM30 baju tu. Anak dara kita beli. Nah. Bila kita beli, dia jual, dia boleh tengok pelok kita. Dah kita pakai, nampak pusat je lah. Nah, untungnya orang kapi. Dia mau tak ada hal boleh pakai gitu. Kalau kita marah ni luar. Luar pakai gitu. Ayah haji balik tengok anak dia pakai luar ketak tak kata apa. Anak puang, orang lelaki pakai luar ketat, nampak bulat, punggung dua tin, makruh. Tak haram. Orang puang, haram. Beli nana luar. Molek kau. Anak ni kata, beli kedah ni. Beli kat kemok selat. Bulat dah. Ni anak marah. Mok nak kat selat. Patut ni. Kondom diedarkan di kalangan muda-mudi. Beti dekat 7-11 dia wajib jual kondom. Tak percaya dia cek. 7-11 wajib jual kondom. Ni semua mainan Yahudi belaka. Kita tak kata hak jual tu Yahudi. Tapi taktik Yahudi. Sebab remaja ni disuruh ada seks. Tetapi mesti ada kondom. Tengok dalam 7-11. Ada kondom, ada daun teruk. Daun teruk suruh buat ni. Jangan main. Sebab tu dia bila puang dia londekkan baju perempuan, kita jadi rosak. Memang rosak. Sebab kita orang lelaki. Zuyina linnazi hubu syahwat minan nisa. Allah katalah Quran. kita jenis laki-laki Tuhan buat bukan jasad saja. Tuhan hias dalam hati kita minat ke puan. Mesti minat. Jangan tanya dia kata. Jangan. Ada juga kata saya ustaz ada hal. Saya dengan puan saya boleh talk. Tak usah cakap besar bodoh ni. Nampak? Jangan cakap gitu. Ada pula kita kata boleh talk. Kalau mu boleh sabar sungguh, mu berapa kali sungguh, duduk diam dah. Dia hakak hijab, dia hakak peraturan maknanya ada pisau laki puan jadi mukhalatah. Lama dah. Bila mukhalatah tak ada segang silu. Bila mukhalatah ada I love you, you I. Duk main kasih gitu gini. Bila mukhalatah capur gaul, anak zina. Merata rawa sekali. Nah, dia duduk dengan kita malam-malam. Duduklah kereta cermin gelap, tintuk 100%. Nak, nak kita tu imam duduk sebelah. Tengok gitu peha apa putih selepu. Nak pegang ke nak waktu baik. Kita berhubungan. Orang muda punah habis. Ni mainan Yahudi Nasara. Yang suruh galak. Wak mari CD, wak mari cerita. Order sama konsert-konsert. Pelakon-pelakon. Bubuh. Biar karuk lagi. Biar tengok seronok. Hidup berkapa ni molek. Bahagia kena ada pasangan. Walaupun tak nikah. Kita kena ada girlfriend. Girlfriend kena ada boyfriend. Nak hancurkan cita-cita para ulama. Dia tak sedar. Nak? Kerana dia Nabi yang bunuh. Tuan-tuan kata orang Malaysia. Sukarai lawang. Nabi yang bunuh. Nak? Pagi bunuh Nabi. Petang. Masa minggu. Lelik ada. Pagi bunuh Nabi. 30 orang Nabi. Sebut dalam kitab. Nak? 30 orang pagi. Ini semelih Nabi. Petang. Jual masa malam. Bukan dia tembok. Dia tembok. Ini Palestin tembok dengan peluru. Sini. Tembok dengan apa puan. Tembok dengan TV. Buat pagi. Nah, rancangan ni, muzik-muzik, congok depan TV. Balik surah, balik sejik ni, dengar tokak ni, dengar dah tua dah ayah haji. Dengar sebeh ni, tengok anak-anak duk tengok. Dengar bini duk tengok, muzik. Siaran langsung. Ayah kata benda ni, rancangan benda ni. Muzik-muzik ayah, painan. Siapa menang? Ayah. Ingat tak katok dengan tokak, siapa nama? Tu kata lah ni kita kena tegak. Kalau berjoget dalam TV gitu tutup. Tu mainan Yahudi pula ke? TV tak haram. Dia ada benda yang manfaat, dia ada benda yang mudarat. Dia rosak minda anak kita. Tutup. Dah tutup ambil kapok belah dua TV. Faham tak? Lain kali dia ada dari gurah kalau ayah kuah. Ayah kuah dia gurah. Baru bijak. Nijak. Balik tengok ayah anak. Dukutang, dukutang, dukutang, dukutang. Dukutung, dukutung, dukutung. Dukutang, dukutang, dukutang. Dukutung, dukutung, dukutung. Lagu. Metallica. Faham? Mayaso ayah. Lagu. Bisik barang nak tutup. Malu takut anak ayah. Habislah. Sila sikit. Ayah nak mayang. Anak kau kuat. Degung, degung, degung, degung. Mayang dalam gitu. Nah, tak ada power langsung. Tak ada power. Kita ayah. Biar kita anak dengan kita. Dengar bunyi ezah mutuh. Anak kita berhenti lah. Buat kala muka. Faham? Baru dia panggil ayah. Kita ni ayah. Biar pakai macam bapak buruk. Nampak? Baru betul. Apa benda hal ni. Mu nikah dengan anak aku. Mu nak mari ambil anak aku nak girau. Akak nikah tu. Tunang boleh jamah tak apa? Lepas akak nikah boleh tak? Jima. Boleh. Haram. Tok Imam ada lagi. Malah karang baru boleh. Gaduh abang. Kamu masih sesat. Kenapa kamu jahil? Dan ada orang mengajar Quran. Ada orang mengajar hadis. Sebab tak pergi dengar. Sebab tak hadir majlis-majlis ilmu. Sebab tidak kita tidak bersama dengan majlis-majlis ulama'. Itulah sahabat dia. Walaupun habis keliling kampung ada. Ikut nak pilih. Sini ngajar akidah. Sini ngajar fiqh. Sini ada ngajar tafsir. Sini ada ngajar benda ni adab. Sini akhlak. Sini tasawuf. Sini tauhid. Dah dah pergi. Yahirlah. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang berpegang dengan Allah. Ikut agama. Agama kita ni. Nabi buat mari. Orang lain tak ada kena-mengena. Quran hadis semua mari daripada mulut Rasulullah. Nah, Quran dengan hadis itulah agama. Maka siapa ikut hak Nabi bawa ni, faqat hudiya, bukan gurah faqat. Nampak? Kok ngimbi tauqiq. Sesungguhnya bukan pelawak, memang dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang sebenar. Sebab tu kita sedar sekarang, kita kena hukum. Adakah kita duduk sekarang ni atas platform yang betul atau salah? Kalau betul, teruskan perjalanan. Kalau salah, beki we jadi betul. Sebab dan kita salah masuk lorong macam kita lah ni ya. Kau lama, kau jauh. Dah nampak patah. Mana gini? Sebab kita kena U-turn balik. Nampak? Mesti kena paling balik. Atau ibu anizambi kamal la zambalah. Siapa yang sedar kita ada salah, dia pun bertaubat kepada Allah. Maka tiada lagi dosa sedikit pun pada tubuhnya. Nah, Allah tak heran kalau kita bina dengan tiga orang awet baru. Zaman dulu, pelacur Bani Israel, Allah ampung segala dosa. Kita ada Allah tak heran dengan dosa kita main judi 16 kali baru. Sayyidina Umar, sembah berhala, bunuh anak, zina, pacur daun, masuk Islam, leceng. Nampak? Allah heran kenapa kita tak berkembali kepada dia. Dosa kita banyak. Banyak mana dah dosa pun. Saya banyak ustaz, minum arak. Banyak mana? Banyak dah, ada 30 bank dah. Kalau lari tiada, 6 tiada dia dah minum. Hai sikit. Mu minum 7 lautan. Kali mu taubat. Nampak? Allah ampung habilisi. Allah tak marah sikit. Allah marah buat apa tak mu taubat. Seolah-olah Allah ni tak ada terbuka pintu taubat. Atau sepik sangat. Nah, jadi kita ambil lah pengajaran. Natijah daripada kuliah pada malam ini. Sentiasalah Yahudi Nasara, dia nak hancurkan kita. Dia tak masuk agama dia pun, tapi hatta tatabi'a millatah. Supaya kita ikut cara hidup dia tak apa dah. Cakap style dia, bangga dengan keadaan orang barat seperti dia, nak buka aurat macam dia, berpasangan tanpa nikah macam dia, minum arak macam dia, main judi macam dia. Kemudian hukum Taurat diubah-ubah, kita orang Islam pula ubah hukum Quran pula. Macam dia dah lelek-lelek. Kemudian ada pula bila ada berlaku satu-satu benda, ulama' bertelagah dengan orang jahil, masuk pula belah orang jahil, apa benda nak jadi? Ingat? Ulama' balah dengan orang jahil, ulama' lah menang. Dia kena begitu. Jangan. Sebab ulama' ni, dia hak hidup tekang sangat, perkara hak dekait dengan dia. Kalau tak kait dengan dia, kita tak tanya dia. Kita nak pasang mazik rumah kita, kita tak tanya Tok Guru. Tak ada kena-mengena dengan dia. Kalau ditanya pun, dia pun tak malah nak jawab. Kita tanya tukang mazik. Kita nak pasang atak zing baru, tanya tukang atak. Kita nak beki injin bok, panggil tukang injin bok. Orang tanya ulama, Tok Guru. Tak nak pasang mazik di rumah. Kalau panjang telefon, nak kaki lebar 14 kaki, berapa keping mazik sekaki-sekaki. Tunggu kata mana aku tahu. Nampak? Tapi dalam pak agama dia lah. Yang ada autoriti dia, yang pegang peraturan. Kita kena ikut ulama' dalam pak agama. Masalahnya sekarang, penduduk Malaysia ni diajar oleh orang-orang barat. Diajar oleh orang Melayu yang merentah yang ada kuasa tapi berotak barat. Supaya bak agama pun jangan ikut juga ulama'. Ikut perkataan orang jahil. Lepas tu ni, Tok Guru, ulama', ustaz nak masuk dalam TV, tak boleh. Kita minta dengan TV 1, TV 3 nak cakap fardhu ain 1 bulan 1 jam. Tak benar. Kata tak ada politik, baca kitab betul-betul, tak boleh kau. Nampak? Tak boleh. Tak saya minta lah. Mu nak cari barang tak jumpa. JKK lah ke? Tak boleh, bahaya. Ada tak boleh? Tak boleh. Kalau masuk, ada matlamat yang ambil potong sikit-sikit. Tengok. Nak dulu cakap. Ada tak lama lah dibit? 6 bulan ada 2 patah. Kok 3 lain ni? Sami belu. Ni, 16 mikrofon. Depan. Bahasa berok pun tak. Kita minta nak baca tafsir. Ulah sikit-sikit. Tak ada nak kait hal kezoleman, BN dan sebagainya. Tak boleh. Bahaya. Bahaya tafsir. Nampak? Itu mencerminkan siapa sebenarnya yang benci kepada Islam. Kalau kafir boleh cakap, mati siping. Cakap. Kalau semua berada, 16 mikrofon. Cakap. Ini kita bertuah rakyat Kelantan. Bila orang Terengganu? Berat nanang orang Terengganu. Berat. Kita masa apa dia memetah tahun 2004. Kita ngajar di masjid ladang. Besar orang masjid tu kat rumah. Masjid tu boleh muat dalam 5,000 orang. Besar juga lah. Boleh tahan? Dia tahu surat ke kita. Dengan suka citanya khidmat anda tidak diperlukan lagi di masjid ini. Tak baca politik. Kita hidayatul salikin. Baru buat wuduk.